Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, para hadirin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada sesi yang kedua ini, ba'dal isya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah selesai walhamdulillah pada pembahasan hadis yang pertama dari bab da'watil walidain, bab doa kedua orang tua atas anaknya, yang juga sekaligus hadis ke-32 dari kitab ini. Tidak terasa kita sudah jauh ya, sudah hadis ke-32 ya. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-33 dari kitab ini, atau hadis yang kedua dari bab yang kita sedang berada padanya. Kita baca. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا عياش ابن الوليد. عياش ابن الوليد guru beliau ya, syekh dari Al-Imam Al-Bukhari, kunyahnya Abul Walid juga. عياش bin Al-Walid kunyahnya Abul Walid Al-Basri dari negeri Basrah aslinya. Beliau perawi yang thiqah terpercaya, meninggal pada tahun 226 Hijriah. Qala haddatsana Abdul A'la, yaitu Abdul A'la bin Abdul A'la kunyahnya Abu Muhammad Al-Basri, sama juga dari negeri Basrah. Perawi yang thiqah, meninggal pada tahun 189 Hijriah. Qala haddatsana Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar rahimahullahu taala, an Yazid bin Abdullah bin Qusayr. Yazid bin Abdullah bin Qusayr, perawi yang terpercaya pula, meninggalnya beliau di negeri Madinah, di kota Madinah, pada tahun 122 Hijriah pada usia yang ke-90 tahun. Ya. Nah. Masya Allah, meninggal pada usia yang cukup lama ya, masa hidupnya. Di zaman ini pula ada para ulama kita yang walhamdulillah ya, dengan nikmat dari Allah, Allah panjangkan umur beliau. Semoga Allah memberkahi umurnya dan ilmunya, bermanfaat bagi kaum muslimin fatwa-fatwanya ya. Di masa ini semisal Syekh Al-Luhaidan, mungkin umurnya sekitar 90-an, mendekati itu atau lebih dari itu bahkan ya. Nah. Kemudian Syekh Rabi hafizahullahu taala, Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullahu jami'an. Ini masyayikh yang sudah rata-rata usianya 80 tahun ke atas. Ya. Naam. Atallahu umrahum umurahum fi ta'atillah. An Muhammad bin Syurahbil. Dari Muhammad bin Syurahbil. Naam. Syurahbil itu nama kakeknya. Jadi beliau dinisbatkan kepada kakeknya. Adapun ayahnya namanya Thabit. Jadi kalau lengkapnya Muhammad bin Thabit bin Syurahbil rahimahullahu ta'ala. Akhi bani Abdiddar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, siapa nama dari Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr, ya. Sudah sering kita ulang-ulang. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, Abu Hurairah. Qala, ini hadis ini panjang, cukup panjang, kita akan baca. Qala, beliau mengisahkan, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin. Tidak ada bayi yang, ya, bayi dari kalangan manusia yang bisa berbicara ketika dia masih bayi, ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara ketika masih bayi. Dan ini memang keumuman manusia, ya. Tidak ada manusia yang bisa berbicara ketika masih bayi illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij, kecuali Nabi Isa yang pertama, Isa bin Maryam alaihissalam, dan yang kedua sahibu Juraij, bayi yang disebutkan pada kisahnya Juraij, ya. Siapa itu Juraij? Bagaimana kisahnya? Ya, beliau akan sebutkan lebih lanjut. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Wahai Nabi Allah, siapa itu bayi pada kisah Juraij? Qala, maka Rasulullah mengisahkan pada kisah yang cukup panjang. Taib. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Sesungguhnya Juraij itu adalah seorang pria, seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah pada Bani Israel, ya. Bani Israel ahli ibadah di tengah, di kalangan mereka disebut dengan rahib. Biasanya rahib itu kebiasaan mereka, mereka beribadah menyendiri di suatu tempat yang disebut dengan sawma'ah, ya, fi sawma'atin lahu. Dia adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang menyendiri beribadah, ya, di sawma'ah ini tadi, yaitu rumah ibadah yang khusus dibangun untuk para rahib ini. Wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi, dan biasa ada penggembala sapi yang berteduh, singgah untuk berteduh di dekat sawma'ahnya Juraij tadi, di tempat ibadahnya Juraij, di bagian bawahnya. Karena biasanya Juraij, sawma'ah itu tempat ibadah yang terletak di tempat-tempat yang tinggi, biasanya di gunung-gunung, ya. Demikian disebutkan oleh sebagian syurah pencara hadis ini. Sawma'ah itu tempat ibadah di kalangan Bani Israel yang biasanya dibangun di tempat-tempat yang tinggi. Nah, ini penggembala sapi ini biasa berteduh, ya, singgah untuk berteduh di bagian bawah sawma'ah tersebut. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. Dan ada wanita dari penduduk kota tersebut, penduduk negeri tersebut, takhtalifu ila ar-ra'i, mendatangi penggembala tadi dan melakukan perbuatan keji ya dengannya, berzina. Perempuan tadi ya berzina dengan naudzubillah dengan penggembala sapi tadi. Nah, fa'atat ummuhu, ya sudah. Jadi yang Jurayj tekun beribadah, khusyuk beribadah ya di dalam saumahnya, yang ini tadi melakukan perbuatan keji tadi di luar saumahnya. Jurayj enggak tahu apa-apa karena dia sibuk beribadah. Kemudian fa'atat ummuhu yauman. Maka suatu ketika, suatu hari ibunya Jurayj itu datang mendatangi Jurayj di tempat ibadahnya. Faqalat, maka sang ibu berkata kepada Jurayj, ya Jurayj, wahai Jurayj, memanggil anaknya ya Jurayj tadi, dipanggil. Wahwa yusalli, dalam keadaan Jurayjnya sedang sholat ya, sedang sholat dia. Faqala fi nafsihi, maka ketika mendengar suara ibunya memanggil Jurayj, dia berkata dalam hatinya. Faqala fi nafsihi wahwa yusalli, dalam keadaan dia tetap berada dalam sholatnya, ummi wa salati, apakah aku mengedepankan ibuku ataukah salatku ya. Kemudian faraa ayyu sira salatahu, maka dia memandang untuk tetap mengedepankan salatnya, artinya tidak membatalkan salatnya, tetap melanjutkan salatnya. Tsumma sarahat bihi tsaniyata, kemudian sang ibu mendengar atau melihat anaknya tidak keluar dari tempat ibadahnya, berteriak untuk yang kedua kali. Faqala, ya sama ucapannya, memanggil Jurayj, wahai Jurayj, memanggil putranya. Faqala fi nafsihi, maka Jurayj mendengar ya teriakan ibunya yang kedua, ummi wa salati, berbicara dalam hatinya lagi ya, apakah saya harus memenuhi panggilan ibuku ataukah tetap saya melanjutkan salat. Faro'a ayyuk sirah salatahu, maka untuk yang kedua kalinya dia memandang untuk tetap melanjutkan sholatnya. Thumma sarakhat bihis thalithah, kemudian ibunya berteriak untuk yang ketiga kali. Faqala ummi wa salati, ya sama, bertanya dalam hatinya, ibuku ataukah sholatku. Faro'a ayyuk sirah salatahu, maka tetap untuk yang ketiga kalinya Jurayj memandang tetap melanjutkan sholatnya. Falamma lam yujibaha qalat, maka ketika sang ibu merasa panggilannya tidak diindahkan, tidak diperhatikan oleh anaknya, qalat, maka ibunya berkata, yang mana ini mengandung doa, doa kejelekan bagi Jurayj. Ya, nah, karena melihat panggilannya tidak dipenuhi, tidak di jawab. Apa kata sang ibu? La amatakallahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil musimat thumman sarafat. Ibu tadi mendoakan kejelekan, yaitu berbunyi la amatakallah, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Jurayj, sampai engkau melihat wajahnya wanita pezina. Doa jelek ya. Nah, didoakan ya, jangan sampai engkau mati sampai engkau melihat wajahnya wanita yang tadi melakukan perbuatan keji tadi. Ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya ya, di antara doa yang mustajab apa, doa orang tua terhadap anaknya, doa kejelekan ya. Taib, kita lanjutkan kisahnya. Thumman sarafat, maka ibunya pun pergi. Setelah mengucapkan doa kejelekan tadi, dia pergi. Fautiyal maliku bitilkal mar'ati waladat, maka sudah selang beberapa lama, berarti ini lama ini sudah ya. Akhirnya si wanita tadi ya, yang melakukan perbuatan dosa tadi, akhirnya hamil dan kemudian tiba saat melahirkan. Ketika sudah melahirkan bayi, ya, maka dilaporkan kepada penguasa atau raja di wilayah itu. Nah, karena dia melahirkan bayi dalam keadaan belum menikah dan tidak tahu siapa bapak dari si bayi ini tadi. Maka dihadapkan, didatangkan perempuan tersebut, wanita tersebut ke hadapan raja. Faqala, maka sang raja berkata, mimman, anak siapa ini? Qalat, maka si wanita tadi menjawab, min Juraij, dusta. Ya, dia menjawab dengan jawaban yang dusta, ini bayinya Juraij. Ya. Nah, qala as-sahibus sawma'ah, si raja, sang raja berkata, bertanya, apakah Juraij yang ahli ibadah itu, yang biasa berada di tempat ibadah itu tadi, sawma'ah itu? Qalat, maka si wanita berkata, iya, betul. Ya, dusta yang kedua kalinya. Qala, maka sang raja kemudian segera memerintahkan, ya, tanpa meng-cross-check terlebih dahulu, tanpa mengkonfirmasi, langsung memerintahkan tentaranya, pasukannya, ihdimu sawma'atahu, robohkan, hancurkan sawma'ahnya Juraij, tempat ibadahnya Juraij, sebagai bentuk hukuman, ya, karena telah, ya, tadi melakukan perbuatan keji tadi dengan tuduhan si wanita, ya. Tapi sekali lagi sang raja belum meng-cross-check, tapi kemudian buru-buru memerintahkan untuk merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Fa'tuni bihi, robohkan tempat ibadahnya dan datangkan dia. Fadorobu sawma'atahu bilfu'us, maka kemudian pasukannya tadi, pasukan sang raja tadi, akhirnya merobohkan sawma'ahnya, tempat ibadahnya, dengan fu'us. Fu'us itu jamak dari al-fas. Ini semuanya enggak megang ininya, hadisnya. Enggak ada yang megang. Sudah habis. Kalau bisa dicetak lagi, dikopi lagi. Ya. Nah. Siapa yang bagian ngopi? Ya. Jangan lupa. Sejak kapan sudah enggak megang? Hah? Sudah lama? Ana enggak sadar. Ana kira sudah megang. Ya, diusahakan untuk pertemuan berikutnya megang ya. Matannya saja. Di copy, dicetak. Taib, kita lanjutkan. Fadorobu sawma'atahu bilfu'us. Kemudian pasukan sang raja tadi merobohkan tempat ibadahnya dengan fu'us. Fu'us itu jamak dari fa'as, kapak. Sehingga dari sini kita tahu kemungkinan tempat ibadahnya itu terbuat dari kayu. Karena fu'us itu jamak dari fa'as, biasanya dipakai untuk, ya, memotong atau membelah kayu. Hatta waqa'at, sampai tempat ibadahnya pun roboh dan hancur. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin, maka Juraij pun ditangkap, diikat tangannya ke belakang lehernya, ya, dengan tali diikat. Jadi diikat ke belakang lehernya. Thumman tuliqu bihi, kemudian dibawa Juraij dibawa, dihadapkan ke hadapan raja. Famarra bihi 'alal musimat. Nah, di sini ya. Bukti terkabulkannya doa kejelekan sang ibu Juraij kepadanya, ya. Famurra bihi 'alal musimat. Kemudian dia melewati musimat tadi. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina tadi. Fara'ahunna, maka dia pun melihat wanita tersebut, fadabas sama, maka Juraij pun tersenyum. Nanti ditanyakan di akhir kisah ini, kenapa kok dia tersenyum? Wahunna yanzurna ilaihi finnas, dan si wanita tersebut, wanita-wanita tadi, melihat kepada Juraij, ya, dalam keadaan manusia berkumpul, ya, banyak manusia di tempat itu berkumpul. Karena peristiwa yang menghebohkan, lelaki yang dikenal sebagai ahli ibadah, ya, kok malah melakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya tersebar berita ke masyarakat. Masyarakat pun, manusia pun berkumpul, ya, melihat bagaimana Juraij diadili. Nah, tempat ibadahnya sudah roboh, tinggal dia yang diadili di hadapan raja. Faqala al-Malik, maka Malik raja berkata, "Ma taz'umu hadhihi? Ma taz'umu hadhihi? Apa yang dituduhkan oleh wanita ini?" Qala, maka Jurayj balik bertanya, "Apa yang dituduhkan kepadaku?" Qala, sang raja berkata, "Taz'umu anna waladaha minka?" Dia menuduh bahwasanya bayi yang dia lahirkan itu adalah bayimu, anakmu. Qala, maka Jurayj dituduh dengan tuduhan seperti itu dan dia merasa tidak melakukannya. Dia bertanya kepada si wanita tadi, "Anti taz'umina, apakah betul engkau yang menuduhku demikian? Menuduhku melakukan perbuatan seperti itu?" Qalat, maka si wanita tadi dengan menjawab dusta, "Na'am, iya." Ya, bayangkan kedustaan yang merasa sama sekali tidak berdosa, bersalah. Qala, "Aina hadha as-saghir?" Maka Jurayj pun tidak tinggal diam. Dia merasa dituduh dengan tuduhan yang dusta, yang tidak benar. Kemudian dia mengatakan, "Aina hadha as-saghir? Mana bayinya? Tunjukkan kepadaku." Ya. Qalu, maka manusia pun, orang-orang, hadha huwa fi hijriha. Ini dia bayinya sedang dipangku oleh wanita tersebut. Fa'akbal alaihi, maka Jurayj pun mendatangi si bayi. Faqala, langsung bertanya kepada bayi tersebut, "Man abuka?" Siapa ayahmu? Siapa bapakmu? Ya, dan ternyata dengan sangat mengejutkan sang bayi bisa menjawab. Qala, ra'il baqar. Bapakku adalah si penggembala sapi. Ya, ini syahidnya di sini. Ya. Berita yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali Nabi Isa bin Maryam dan bayi ini tadi. Ya. Naam. Qala al-Malik, maka sang raja mendengar bayi bisa berbicara, ya, ini tentu suatu karomah, ya. Akhirnya menyadari kalau Jurayj memang tidak bersalah. Ya. Ana ja'al sawma'ataka min dhahabin. Maka mungkin si raja merasa berdosa, menawarkan, "Apakah, ya, kamu ingin jika tempat ibadahmu aku buatkan dari emas?" Jadi sebagai bentuk menebus kesalahan mungkin, ya, ditawarkan, "Apakah mau kalau tempat ibadahmu aku bangunkan kembali dari emas?" Maka Jurayj menjawab, "La, tidak." Ya. Qala, "Min fiddah, apakah mau kalau aku bangunkan dari perak?" Tetap Jurayj menjawab, "Qala, la, tidak." Qala, "Fama naj'aluha?" Maka kami bangun dari apa? Si raja berkata, bertanya, "Qala rudduha kama kanat." Maka permintaan Jurayj, "Kembalikan saja tempat ibadah tersebut sebagaimana sebelumnya." Qala, "Faman alladhi tabassamta?" Ya, sudah selesai, ya. Jadi sudah terbukti kalau Jurayj memang tidak bersalah, ya. Dan wanita tadi berbohong, berdusta. Kemudian setelah selesai kisah ini, dia ditanya, Jurayj ditanya, "Faman alladhi tabassamta?" Apa yang membuatmu tersenyum ketika itu? Tersenyum ketika apa? Ketika melewati wanita-wanita yang tadi, yang suka melakukan perbuatan dosa tadi. Qala, maka jawaban Jurayj, "Amran araftuhu." Suatu perkara yang aku ketahui, ya. Yang menyebabkan aku tertawa adalah suatu hal yang aku ketahui, yaitu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum, yaitu telah menimpa kepada diriku doa kejelekan ibuku. Nah, thumma akhbarahum, kemudian Jurayj mengisahkan kisahnya dari awal. Ya, na'am, demikian. Ya, kisah yang seperti ini di kalangan para ulama disebut dengan riwayat Israiliyah. Riwayat Israiliyat, ya. Yang namanya riwayat Israiliyat itu riwayat yang diriwayatkan dari Bani Israel. Nah, dan kisah yang seperti ini Rasulullah menyampaikannya dari wahyu, ya. Beliau mendapat kisah yang seperti ini dari wahyu. Nah, sehingga kita benarkan tanpa ada keraguan sedikit pun, karena yang menyampaikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qissatu fitnati Juraij Ar-Rahib allati warada dzikruha fi hadzal hadits min al-qasas al-ajibah as-sahihah. Kisah fitnah Juraij, si ahli ibadah atau sang ahli ibadah yang disebutkan dalam hadis ini, termasuk kisah-kisah menakjubkan yang benar adanya. Ya, jadi bukan hanya dongeng, tapi kisah yang benar adanya dan Rasulullah menyampaikannya melalui wahyu. Wal gharad min tadwiniha huna huwa bayanu anna da'watal walid ala waladihi bihaqqin mustajabatun. Dan tujuan dibalik penyebutan hadis ini, ya, di dalam kitab ini terkhusus, ya, di dalam bab ini adalah untuk menjelaskan anna da'watal walid, bahwasanya doanya orang tua itu ketika orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya, atas anaknya dengan benar, itu adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Ya. Jelas ya, dari sini, dari kisah ini, kita bisa tahu, ternyata memang doa kejelekan orang tua itu sangat berpengaruh, dan bisa dikabulkan, sangat dikabulkan. Bahkan menimpa Juraij, sang ahli ibadah, dari kalangan Bani Israel. Ahli ibadah saja bisa terkena dampak dari doa kejelekan ibunya. Ya. Apalagi yang tingkatannya di bawah Juraij. Ya. Nah. Fa inna ummahu qad da'at 'alaihi tilka ad-da'wah allati ra'aita fa hasalat 'alaihi tilkal musibah. Karena ibunya dalam kisah ini telah mendoakan kejelekan terhadapnya, sehingga terjadilah musibah yang menimpa Juraij. Walamma kana mujtahidan fi baqa'i fi salatihi itharan limardati rabbih hasala lahul farj. Tapi di sini juga ada hikmah, ya, yang jangan sampai terluput pula dari kita, bahwasanya karena Juraij itu adalah seorang yang ahli ibadah, dia tekun beribadah, ya, bahkan menyendiri di dalam tempat ibadahnya, yang seperti ini, ya, disebut dengan rahbaniyah, yang sebenarnya tidak disyariatkan, ya. Di syariatnya Bani Israel pun tidak disyariatkan yang seperti ini, ya. Apalagi di syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak mensyariatkan yang namanya rahbaniyah ini. Ya, hidup menyendiri, ya, menjauh dari manusia, kemudian tekun beribadah, tidak mau bergaul dengan manusia, tidak mau bermuamalah dengan manusia, ini bukan syariat Islam. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan keutamaan orang yang mau bersabar untuk bergaul dengan manusia. Ya. Dalam sabda beliau, beliau bersabda, innal mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir alaihim afdal atau khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir alaihim. Seorang mukmin yang mau bergaul, bercampur dengan manusia, bergaul dengan mereka dan bersabar untuk menghadapi gangguan manusia, itu lebih baik, lebih utama dibandingkan mukmin yang tidak mau bergaul manusia dengan manusia dan tidak bisa bersabar dengan gangguan yang dia hadapi, yang dia dapatkan dari manusia, sehingga tidak disyariatkan, ya, untuk kemudian menyendiri melakukan yang namanya rohbaniyah ini tadi. Tapi, ya, Juraij di masa itu, ya, di kalangan Bani Israel yang terkenal sebagai ahli ibadah, dia menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ketika peristiwa itu pun dia lebih mengedepankan sholatnya karena memang ikhlas untuk mencari ridha Allah. Maka akhirnya di akhir cerita pun dia bisa mendapatkan jalan keluar. Ya, Allah selamatkan dia. Jadi ceritanya berakhir dengan baik. Bahkan semakin dimuliakan Jurayj, ya, karena muncul karomah, ya, muncul karomah, yaitu dengan berbicaranya si bayi tadi. Fasarat lahu karamatun minal karamat ala wahiyya kalamul walad fil mahdi wasara lahu fi dhalika faraj. Dan dia muncul karamah dengan sebab dia, yaitu karamah berupa berbicaranya bayi, anak yang masih bayi, dan dengan sebab itu Jurayj bisa terselamatkan dari ancaman hukuman. Fa'arafa anna ma asabahu wa asaba sawma'atahu innama huwa bidu'ai walidatihi alaih. Dan Jurayj juga sadar bahwasanya musibah yang menimpa dia tadi, tempat ibadahnya dihancurkan, ya, kemudian dia diikat, ditangkap, diperlakukan seperti itu, dihadapkan ke depan raja, dilihat oleh manusia banyak, ya, dituduh sebagai orang yang telah melakukan perbuatan keji, ibadah yang menimpa dia semua, ya, musibah yang menimpa dia tadi, itu diakibatkan karena doa kejelekan yang diucapkan oleh ibunya. Walhaqiqatu anna hadhihi alqissah fiha 'idhatun wa 'ibratun lilmuslimin ayyubirru biabaihim wa ummahatihim wa la yata'arradu lidu'aihim. Dan hakikatnya di dalam kisah ini terdapat nasihat, terdapat pelajaran penting bagi kaum muslimin. Apa itu? Agar kita benar-benar berusaha untuk berbakti kepada ayah kita, bapak-bapak kita, kepada ibu-ibu kita, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan doa kejelekan dari orang tua kita. Fayatu bil af'al awil aqwal allati tusabbib dhayqa sadri 'indal walid wal walidah fayantaliq al wahid minhuma ila du'a 'alaihi. Yaitu jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang bisa membuat hati orang tua kita sempit, marah dan sebagainya, sehingga akhirnya dia mendoakan kejelekan terhadap kita. Ya, hati-hati. Karena sudah terbukti dalam kisah ini, musibah yang menimpa seorang anak karena sebab doa kejelekan orang tuanya. Sehingga hukumannya itu bisa disegerakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan seorang anak yang melakukan perbuatan atau ucapan yang membuat orang tuanya akhirnya mendoakan kejelekan atas dirinya, itu dosanya kembalinya kepada si anak. Kenapa? Karena si anak li'annahu tusabbib atau tasabbaba fi du'ail walidaini alaihi, karena dia sendiri yang menjadi sebab orang tua mendoakan kejelekan. Jadi harus hati-hati kita. Nah, fayakunu huwal jani ala nafsihi. Sehingga hakikatnya dia yang bersalah atas dirinya sendiri karena telah menjadi sebab orang tuanya marah dan akhirnya mendoakan kejelekan. Ya. Wa amma Isa, ya, selesai pembahasan kisah Jurayj. Adapun kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, faqad dzakara Allahu qissatahu fi surati Maryam. Allah telah sebutkan kisahnya dalam surat Maryam. Ya. Nama ibu beliau diabadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran, Maryam. Ya. Kisah Isa disebutkan di surat itu. Wa kalamuhul ladzi takallama bihi. Dan juga disebutkan bagaimana lafadz ucapan Nabi Isa ketika beliau masih bayi. Fahuwa minal mu'jizat lahu. Itu termasuk mujizatnya Nabi Isa. Li'annahu nabiyun wa rasulun alaihi assalam. Karena beliau seorang nabi dan rasul. Ya, jadi bedanya kalau di kisah Jurayj tadi bukan mukjizat, disebut karomah. Karena bukan nabi, bukan rasul. Tapi kalau Isa alaihissalam, karena beliau seorang nabi dan rasul, yang seperti itu disebut mukjizat. Wa karamatun li ummihi akramahallahu azza wajal, dan juga sekaligus sebagai karomah bagi ibunya Maryam yang telah Allah muliakan dia, hatta tafat anha tuhmatul muhziyah wa hiya tuhmatuz zina. Wa'arafa qawmuha al-haqiqah. Karena dengan sebab itu, Maryam yang sebelumnya dituduh sebagai wanita pezina, karena tiba-tiba hamil tanpa suami, ya, kemudian tuduhan itu bisa terelakkan, bisa terbantahkan karena sebab mukjizat pada Nabi Isa. Berbicara Nabi Isanya. Sehingga tuduhan terhadap ibunya pun bisa dielakkan. Dan kaumnya pun bisa mengetahui ternyata memang Maryam tidak bersalah. Ya, Maryam tidak bersalah. Berbeda dengan kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi tetap Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan menuduh ibunya Maryam sebagai wanita pezina. Ini Yahudi. Ya. Nah. Haitsu nataqa biha fil mahdi. Karena Nabi Isa berbicara di ketika masih bayi, perkataan beliau adalah qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ucapan beliau ya adalah ketika masih bayi itu ucapannya seperti ini, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Allah berikan kepadaku Alkitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati madum tuhayya. Dan Allah memerintahkanku untuk sholat zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati. Dan untuk berbakti kepada ibuku. Wa huwa fil mahdi. Beliau mengucapkan ini dalam keadaan masih bayi. Ya. Walam tajril adatu bi an kana fil mahdi yatakallam fa hiya karamatun li ummihi wa mu'jizatun li hadzal ladzi asbaha nabiyyan wa rasulan ila bani Israil. Ya. Sekali lagi ini adalah mukjizat bagi Nabi Isa dan karamah bagi ibunya. Walahu minal khasa'is annahu ruwiya hayyan 'alal qawli sahih. Dan di antara keistimewaan Nabi Isa pula adalah beliau diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Ya, ini akidah yang benar terkait Nabi Isa, dan nanti di akhir zaman beliau akan kembali diturunkan ke dunia dan akan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan lagi berhukum dengan syariat Injil ketika nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, tapi berhukum dengan syariat Al-Quran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau pun menikah nanti. Thumma yatazawwaj wa yunjib aw wa yunjab thumma yamutu wa yusalla alaihi. Nanti kalau sudah turun di akhir zaman, Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian menikah dan memiliki keturunan. Kemudian kalau sudah meninggal, beliau pun disolati dengan cara solatnya kaum muslimin dan dimakamkan. Wa kullu hadza tsabitun fi syariatil Islam. Inilah yang disebutkan dan tetap di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.